الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara penjelasan Semuthaibin rahimahullah yang belum kita baca terkait dengan hakul muslim al-muslim adalah Tashmid al-Atis. Kata Rasulullah SAW, wa idha atasa fahamidallah fashamidhu. Jika dia bersin dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka fashamithu, maka doakan dia mengucapkan yarhamukallah. Ini tashmithul atis. Namun secara global saya simpulkan ini muqayyadun biqaidain. Ya, terkait dengan dua hal. Yang pertama, tashmithul atis itu kalau yang bersin ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, yang kedua, dia bersinnya tidak lebih dari 3 kali. Di antara yang beliau sebutkan di dalam syarah, kata beliau, thumma inna tashmid biqol yarhamukallah muqayyadun bithalas. Yarhamukallah, iya, 3 kali, iya. Dia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah. Bersin yang kedua dia bilang alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah. Bersin ketiga dia mengucapkan alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah. Kata beliau, thumma atasa rabi'ah, kalau dia bersin yang keempat, maka yang kita ucapkan adalah afakallah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Ya, saya ulangi, kita baca alhamdulillah yarhamukallah itu ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua itu kalau dia bersinnya tidak lebih dari 3 kali. Kalau bersin yang keempat, kata si rahimahullahu ta'ala, yang kita ucapkan adalah afakallah, Allah yu'afiq. Nah, dan hajazaul ihsan illal ihsan, seorang yang bersin yang didoakan hamkallah, maka dia kembali mendoakan tamannya dan mengucapkan yahdikumullah wa islih ba'alakum. Adapun hukumnya, ya, sebagian ulama kita menyatakan hukumnya fardu ain. Sebagian menyatakan fardu kifayah. Yang saya ingat di antara yang berpendapat fardu ain adalah Asy-Syaikh bin rahimahullah dalam Ijabatus Sa'il. Sehingga di sini tadi misalnya, semua orang yang mendengar akhuna mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, semuanya wajib membaca yarhamukallah. Kalau fardu kifayah cukup sebagian, tapi kalau fardu ain maka semua yang mendengar seorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, semuanya wajib untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, qala ba'dul ulama bal tashmituhu fardu ain ala kulli man sami'ah. Kata beliau, sebagian para ulama berkata mengucapkan yarhamukallah itu fardu ain atas semua yang mendengar. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, kana haqqan ala kulli man sami'a, adalah satu yang hak yang wajib atas semua orang yang mendengar, an yakula yarhamukallah. Hadza wa tawadhahir hadza, kata beliau, zahir hadis ini annahu fardhu ain. Iya. Fa'ala kulli fa'ala hadza kullu man sami'ahu yaqulu lahu yarhamukallah. Maka semua yang mendengar, iya, salam bersin dan mengucap alhamdulillah, maka harus membaca yarhamukallah. Ini sebagai orang berpendapat demikian. Kemudian kita baca hadis terakhir dari bab ini dan kita akhiri dari salihin di Ramadan ini dengan hadis ini insyaallah. Nanti kita lebih fokus ke tafsir. Disebutkan hadis terakhir dalam bab ini, kata beliau rahimahullahu taala, kata Imam Nawawi, an Abi Umarah Al-Bara Ibni Azib radhiyallahu anhu maqala, kata beliau, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami, memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Adapun perintah, amarana Rasul memerintahkan kami bi'adatil marid, untuk menjenguk orang sakit. Wa tibail jenazah, mengiringi jenazah. Wa tashmitil atis, untuk tashmit tadi mengucapkan alhamdulillah ketika ada yang bersin dan berkata alhamdulillah. Wa ibrar al-muqsim, ini yang belum kita bahas, yaitu memenuhi sumpahnya seorang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi apa yang dia inginkan dengan mengucapkan sumpah. Ketika ada seorang berkata kepada kita, wallahi demi Allah, misalnya, latakbalan hadiyati, misalnya, demi Allah, engkau mesti menerima hadiahku. Dia telah bersumpah memberi hadiah dan bersumpah dengan nama Allah memberi hadiah dan kamu menerimanya. Maka min babi baradillah muksim, ya, kita terima. Kemudian wanasrim al-zulum, menerima seorang yang terzalim. Kemudian wajibatu da'i, memenuhi undangan sayang mengundang. Kemudian waibsa'is salam, menyebarkan salam. Ini 7 yang diperintahkan. Qala wa nahan, dan beliau melarang kami an khawatim atau takhattum bidzahab, melarang kami dari cincin-cincin atau memakai cincin dari emas. Tentu ini khusus laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan, pakaian emas untuk apapun. Apa cincin, gelang, jam tangan dan semisalnya. Kemudian wan surbi bil fiddah, wan surbi bil fiddah, dan melarang kami meminum demikian juga demikian makan dengan menggunakan gelas-gelas, wadah-wadah dari perak demikian dari emas. Rasul menyatakan, la ta'kuru fi aniyati dhahab wal fiddah, yana kalian makan ya dengan menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Kemudian wanil mayasir al-humr wa anil qasi wa lubsil harir wa disibrak wa dibaj, ini semua sejenis sutra atau sejenis ya yang bahannya dicampur sutra. Ya, laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian dari sutra apakah murni ataupun tidak, kecuali dengan beberapa syarat yang disebutkan para ulama kita, ya, terkhusus ketika ada hajat, penyakit gatal dan semisalnya yang butuh, yang perlu menggunakan pakaian dari sutra, atau bagian-bagian tertentu, mansetnya, bagian kerahnya, bagian apa namanya, kancingnya, yang tidak lebih dari 3 jari. Namun ikhwanillah rahimana rahimakumullah, secara khusus dalam bab ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah terkait dengan hakul muslim ala muslim. Jadi ini yang belum kita baca dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah yang pertama tadi, ibrar al-muqsim. Di antara hak seorang muslim ketika seorang teman kita, saudara kita menginginkan sesuatu untuk kita lakukan, iya, dan dia mengucapkan sumpah ketika itu, iya, maka di antara hak seorang muslim adalah dipenuhi. Ketika dia bilang wallahi demi Allah la taf'alanna kadza, demi Allah kamu akan berbuat begini. La tazuranna misalnya, demi Allah kamu akan berziarah kepada kami besok. Iya, maka di antara hak seorang muslim adalah kita penuhi apa yang dia inginkan, yang dia telah bersumpah dengannya untuk kita lakukan. Kemudian di antara yang beliau sebutkan, yang beliau inginkan dari hadis ini adalah di antara hak muslim ala muslim adalah nasru al-madlum. Ya, membela saudara muslim yang terzalimi. Nah, sudah kita baca hadisnya, unsur akhaka zaliman aw madluma. Apakah dia terzalimi hartanya, darahnya, kehormatannya, maka seorang muslim berhak untuk dibela oleh saudaranya. Demikian ini hadis terakhir kita baca tahun ini, rawatan ini dari salihin. Insyaallah kita mulai duhur nanti lebih fokus ke tafsir. Dan mungkin insyaallah mudah-mudahan kita pilih satu risalah di akhir-akhir antum itikaf, kita baca satu risalah yang kecil insyaallah.